Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam masih dalam pembahasan puasa hadis yang ke 153 menurut cetakan ini tentang puasa Dawud. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يقوم يصوم يوما ويفطر يوما. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau dan juga ayah beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya ahabba siyam, puasa yang paling dicintai ilallah Allah azza wa jal, adalah siyamu Dawud, puasa Dawud. Wa habbu shalah ila Allah, dan salat yang paling dicintai Allah adalah salat Daud. Beliau Nabi Allah Daud tidur sampai nisfal lail, pertengahan malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian melakukan salat sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, dan tidur lagi seperenamnya. Wa kana yasumu yawman wa yufthiru yawman, dan beliau puasa satu hari dan tidak puasa satu hari. Hadis ini seperti yang kita dengar menerangkan tentang puasa Daud dan juga tentang salat malam yang dilakukan Nabi Allah Daud. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tata cara berpuasa beliau, Nabi Allah Daud, merupakan tata cara yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Dan ini untuk puasa yang sifatnya mutlak ya, dalam arti tidak terkait dengan hari-hari tertentu. Ya, jadi ini afdal dalam bab puasa yang tidak terkait dengan hari-hari besar. Ya, maka yang paling bagus puasa ini. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Nah, ini puasa Daud. Lain halnya kalau terkait dengan puasa di hari-hari besar, misalnya hari Arafah ya, dan yang sejenisnya dari beberapa hari yang lain, maka ini tentu punya keutamaan khusus ya. Ini punya keutamaan khusus, dan bahkan itu lebih utama dari puasa-puasa yang lain. Karena disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW keutamaan yang sangat besar. Misal seperti puasa Arafah, yaitu menghapuskan setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya, jadi apa yang disebutkan di sini sebagai puasa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, yakni puasa-puasa yang tidak terkait dengan hari-hari besar khusus, ya. Kemudian begitu pula tata cara sholat malam beliau, yang diterangkan di sini bahwa beliau membagi waktu malam menjadi beberapa bagian. Artinya beliau tidak semalam suntuk untuk melakukan sholat malam seluruhnya. Ya, justru kalau seperti itu kurang baik, karena Nabi SAW menegur Abdullah bin Amr ketika melakukan sholat malam yang seperti itu. Kenapa kurang baik? Karena ini ada sikap yang memberatkan diri pribadi masing-masing. Ya, barangkali pada kondisi tertentu manusia semangat, orang-orang tertentu semangat, tapi pada kondisi yang lain, ya, dia akan mengalami masa-masa jenuh, apalagi ketika mungkin dalam kondisi sakit, apalagi kondisi usia sudah cukup tua. Maka dari itu, di sini justru yang paling bagus adalah dengan membagi waktu malam, ada waktu tidurnya, ada waktu sholatnya. Dan ini jelas juga memberikan hak tubuh kita, hak mata kita. Kalau kita menjadikan semua malam itu untuk sholat, maka tubuh kita tidak mendapatkan bagiannya, mata kita tidak mendapatkan bagiannya. Padahal Nabi telah mengatakan, "A'ti kulladhi haqqin haqqahu." Tiap hak, ya, berikan kepada yang punya. Ya, mata punya hak, tubuh kita juga punya hak. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang tata cara sholat malam yang dilakukan Nabi Dawud adalah tata cara yang paling bagus. Ya. Dan ini juga dalam rangka menasihati sahabat Abdullah bin Amr sebagaimana hadis yang lalu, supaya mengikuti cara ini. Di mana Nabi Allah Dawud sampai pertengahan malam beliau tidur, kemudian bangun di waktu malam. Ya, pertengahan malam, ya, bangun, anggap misalnya kalau sekarang jam 11:30 misalnya, ya. Jadi awal malam tidur, akhir pertengahan malam bangun, dan saat itu beliau mulai melakukan sholat malam. Kemudian seperenam dari waktu malam beliau gunakan untuk tidur kembali. Yang ini fungsinya wallahu alam untuk lebih giat di dalam sholat subuhnya. Ya, jadi ada waktu istirahat antara sholat malamnya dengan waktu subuhnya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan ini keutamaan ini berlaku tentunya seperti yang tadi saya sebutkan juga dalam bab puasa, bahwa ini terkait dengan sholat sholat malam. Dan bukan berarti ini artinya sholat malam ya bisa melebihi beberapa sholat-sholat yang punya keutamaan khusus. Sholat rawatib itu lebih utama daripada sholat malam yang seperti ini. Dan ini apalagi bicara tentang kaifiyah, tata cara, ya. Untuk sholat malamnya sendiri itu sholat yang utama, dan itu kebiasaan orang-orang soleh. Namun jangan dianggap atau dipahami bahwa ini lebih afdal daripada sholat sunnah rawatib. Ya, diingatkan hal itu oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, ini keutamaan amalan-amalan sunnah yang tidak terkait dengan keutamaan khusus. Adapun sholat sunnah rawatib, di sana ada keutamaan-keutamaan khusus yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu lebih utama. Nah, jadi dengan ini, di samping kita perhatian tentunya dengan sholat rawatib kita karena itu sangat memiliki keutamaan, diupayakan juga kita melakukan sholat malam, ya, walaupun sedikit, ya. Yang penting kerutinan. Kita kalau bicara keutamaan sholat malam seperti tata cara Nabi Allah Dawud, mungkin dalam pikiran kita nggak usah jauh-jauh bicara itu, syukur-syukur sudah bisa sholat malam, ya, walaupun sedikit, kan gitu. Ya. Namun ya, bagaimanapun kita harus berusaha, ya. Kalau yang mungkin tidak pernah ya dicoba untuk membiasakan, walaupun sedikit, ya. Sekali lagi, walaupun sedikit, yang penting rutin. Kalau sekaligus tapi banyak, itu ya bagus, cuma lebih bagus kalau rutin sekalipun sedikit, ya. Misal anggap sholat witir saja 3 rakaat, terpaksanya capek sudah malas sekali, ya 1 rakaat tidak ada masalah, itu tetap punya pahala dan sah, ya. Syukur-syukur lebih mungkin 5 rakaat witir dan seterusnya, ya, tergantung kemauan kita dan semangat kita. Tapi kerutinan itu diutamakan, ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ahabbul amal ilallah adwamuhu wa in qalla, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu yang langgeng, yang continue, yang terus-menerus berkesinambungan walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Kemudian berikutnya kita beralih kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-194, ya, menurut cetakan ini. Rabi' wa tis'un ba'dal mi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa raq'atay dhuha wa an utira qabla an anam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa awsani khalili, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku, yakni orang yang sangat kucintai, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisalasin, beliau berpesan 3 pesan, ya. Siyam salasati ayyamin min kulli syahrin. Siyam salasati ayyam min kulli syahrin, yakni puasa 3 hari tiap bulan. Wa raka'atay dhuha, 2 rakaat salat dhuha. Wa an utira qabla an anam, dan witir sebelum tidur. Nah, ini 3 pesan dari Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau menerangkan kepada kita pesan tersebut, yang tentunya juga pesan itu ya berlaku pada kita-kita semua, ya, sebagai umat Nabi, karena ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terkhusus pada orang tertentu, ya, bahkan tertuju pula pada umat yang lebih umum, sehingga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah juga semestinya itu menjadi pesan-pesan bagi kita juga. 3 pesan yang dikatakan dalam hadis ini, yaitu puasa 3 hari di tiap bulan. Ya, puasa 3 hari di tiap bulan. Puasa 3 hari ini bisa dilakukan seperti yang disebutkan dalam sebagian hadis, yaitu ayyamu al-bidh, hari-hari putih. Maksudnya adalah tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan-bulan Hijriah. Nah, ini disebut ayyamul bidh, hari-hari putih. Ya. Atau 3 hari di tiap bulan tanpa terikat dengan hari-hari tersebut. Ini juga bisa, ini juga boleh. Kita milih hari apa, ya. Selain hari-hari tersebut, di awal bulan, di tengah bulan, atau di akhirnya juga boleh. Ya. Dan terkait dengan keutamaan, ya tentunya dikali lipatkan, ya. Setiap amalan menjadi 10 kali lipat pahalanya. Jadi seolah-olah kita puasa 3 hari itu seperti puasa 1 bulan. Ya. 3 hari di tiap bulan seperti puasa 1 bulan 30 hari. Nah, ini kalau bisa dilakukan maka sudah suatu keutamaan bagi kita. Ya. Yang lebih baik ya tentunya seperti yang disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya, kalau bisa Senin Kamis ya, atau puasa Dawud, yaitu tentu lebih bagus lagi. Kemudian berikutnya pesan berikutnya adalah raka'ata yudhuha, dua rakaat salat duha, ya, dua rakaat salat duha, ya. Salat duha seperti yang kita tahu, yakni ini amalan di waktu duha, mulai dari terbitnya matahari dan tinggi sedikit dari apa ufuk, ya, dan sampai menjelang waktu zuhur. Ini waktu duha, boleh dilaksanakan di waktu-waktu tersebut, kita memilih di awal, di tengah, di akhir, boleh semua. Yang paling afdal dari waktu-waktu salat duha adalah seperti dalam hadis hina termidhu al-fisal, yaitu ketika mulai terik matahari menyengat, ya. Menyengat disebutkan di sini anak-anak unta. Ya. Nah, ini perumpamaan di waktu itu ya di masyarakat sana. Ya, awal terbitnya matahari sampai beberapa waktu sudah terang, tapi sinar matahari tidak terasa panas, ya kan? Bahkan terasa nikmat ketika itu, hanya hangat. Beberapa saat berikutnya baru mulai terasa panas. Nah, itulah waktu sholat duha yang paling afdol. Disebut oleh Nabi SAW, sholatul awwabin hina termizul fisal. Sholatnya orang-orang awabin, artinya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah saat anak-anak unta mulai kepanasan. Maksudnya adalah sholat duha. Ya, kalau di awal waktu dari waktu-waktu duha dan punya keutamaan khusus adalah yang biasa disebut dengan sholat isyraq. Ya. Ini sebetulnya ikut sholat duha di awal waktu duha, namun dia punya keutamaan khusus dan punya tata cara khusus. Artinya tata cara khusus di sini seperti dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang sholat di masjid, sholat subuh secara berjamaah, kemudian setelah subuh terus berzikir di masjid, ya, tidak keluar dari masjid. Terus dalam masjid dalam rangka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sampai terbit matahari, kemudian tunggu beberapa saat kurang lebih 4 jam 10 menit mungkin, baru sholat 2 rakaat. Nah, ini punya keutamaan yang lebih ya, seperti haji dan umroh begitu ya. Dan ini sebetulnya ikut sholat duha. Ya, sebetulnya itu bagian daripada sholat duha menurut sebagian ulama, namun punya keutamaan khusus dengan syarat seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Adapun secara umum untuk sholat duha terkait dengan rakaatnya bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa sampai 12 rakaat. Ya. Kemudian berikutnya wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu an adalah witir sebelum tidur. Ya. Witir sebelum tidur. Nah, ini termasuk yang ringan ya. Bahkan wasiat-wasiat ini, tiga wasiat ini kalau kita perhatikan sejenak, ini semua hal-hal yang ringan. Ya. Puasa ya itu dibanding puasa Senin Kamis dan puasa Daud itu yang paling ringan, ya kan? 3 hari dalam sebulan. Salat duha 2 rakaat, nah, itu juga yang paling ringan dibanding 4 rakaat, 6 rakaat dan seterusnya. Witir sebelum tidur juga paling ringan dibanding nunggu nanti tidur dulu belum mesti bangun, ya kan? Nah, jadi di sini adalah wasiat-wasiat yang sebetulnya ringan. Kalau ini bisa dilaksanakan secara rutin, itu sudah Masya Allah ya, sudah bagus dan sudah istimewa mungkin ya untuk mayoritas masyarakat pada umumnya. Nah, syukur bisa lebih daripada itu ya. Dan disebutkan di sini qabla an anam, berarti ini salah satu cara witir, bahwa witir boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah tidur ya, boleh dilakukan di awal malam, boleh dilakukan di pertengahan malam, boleh dilakukan di akhir malam. Semuanya adalah waktu sholat witir. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, min kulli lail qad awtara fiha Rasulullah SAW, min awwalihi au wasatihi au akhirihi au kama jaa fil hadis. Dari tiap malam, yakni waktu-waktu malam, Nabi telah melakukan witir di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi semuanya boleh dari waktu-waktu tersebut. Ini kelapangan dalam ajaran agama kita ya, kapan kita bisa lakukan, lakukan pada saat yang kita mungkin melakukannya. Kemudian hadis berikutnya, al-hadithul khamis wa tis'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke 195 ya, hadis 195. An Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qala sa'altu Jabir ibn Abdullah anaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil jum'ah qala na'am wa zada Muslim marabbil Ka'bah. Masih juga terkait dengan puasa di sini, tentang puasa yang terlarang yaitu khusus hari Jumat ya. Diriwayatkan melalui Muhammad bin Abbad bin Ja'far, ia bertanya kepada Jabir. Sa'altu Jabir bin Abdullah, saya bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Anaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an saumi yaumil jum'ah, untuk melakukan puasa di hari Jumat? Qala na'am. Jabir menjawab, iya. Jabir menjawab, na'am, iya. Wazada Muslim, Imam Muslim menambahkan, wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah, yakni demi Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini ada riwayat ya. Pertama berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, karena ini semua hadis riwayat Bukhari Muslim ya, secara umum ya. Nah, ada tambahan dalam riwayat Muslim yaitu ada sumpah. Ya, jadi hadis-hadis ini semuanya hadis-hadis yang sahih. Ditanyakan kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang puasa hari Jumat, apakah Nabi pernah melarang? Beliau mengatakan iya, bahkan beliau bersumpah ya, demi Allah, demi Rabb al-Ka'bah. Nah, jadi kalau begitu puasa di hari Jumat tidak boleh. Nah, apa maksudnya? Ya, diterangkan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah menghususkan, atau kita baca hadis setelahnya sekaligus karena nyambung ya masalahnya. Hadis berikutnya 196, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yawmal jum'ah illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dia mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ah, jangan sekali-kali seseorang dari kalian puasa di hari Jumat, illa, kecuali, an yasuma yauman qablahu, ia puasa satu hari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau satu hari setelahnya. Ya. Nah, jadi di sini dengan riwayat kedua ini menjadi jelas bahwa di sana ada larangan puasa hari Jumat, namun larangan itu adalah bermaksud menghususkan hari Jumat dilakukan puasa padanya ya. Jadi puasa kita juga harus kita pahami, ya, kita sedang bicara puasa sunnah, ya. Kalau puasa wajib seperti Ramadan enggak ada masalah, ya. Kalau Ramadan enggak boleh Jumat terus gimana? Jadi ini jelas puasa sunnah, ya, di luar puasa wajib seperti Ramadan atau mungkin mengqadanya, ya. Nah, untuk puasa sunnah di hari Jumat berarti tidak boleh. Dan yang dimaksud adalah menghususkan hari Jumat. Sehingga ketika tidak menghususkan, misalnya seperti Nabi katakan, yauman qablahu, sehari sebelumnya puasa. Jadi dia puasa Kamis, kemudian Jumat, boleh. Atau yauman ba'dahu, sehari setelahnya juga. Jadi Jumat dan Sabtu juga boleh. Ya, Kamis dan Jumat boleh, Jumat dan Sabtu boleh. Ya. Dan juga wallahu alam di sini juga pada kondisi hari-hari tertentu di mana bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Misalnya hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Yang seperti ini insyaallah enggak ada masalah, ya, karena tidak ada maksud untuk menghususkan hari Jumat. Namun kebetulan itu adalah hari yang bertepatan dengannya, hari-hari besar di mana disyariatkan pada hari tersebut untuk dilakukan puasa. Ya. Dan juga tentunya, ya, misal orang puasa Dawud yang memang, ya, sehari puasa sehari tidak, insya Allah juga tidak masuk di dalam larangan. Ya. Disebutkan di sini dalam syarah, ya, beberapa faedah. An-nahyu an shaumi yaumil jumu'ah, pertama larangan puasa hari Jumat, yang kedua jawazu siyamihi idza qurina bisiyamin qablah au ba'da. Boleh melakukan puasa di hari itu kalau diiringi dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Au kana fi shaumin mu'tad, atau itu puasa yang sudah biasa. Nah, termasuk yang tadi saya sebutkan, misal Dawud itu kan hari yang rutin, ya kan, karena ya berputar terus seperti itu dalam seminggu dan minggu berikutnya, sehari puasa sehari tidak, begitu seterusnya, sehingga yang seperti itu tidak ada masalah, ya. Cukup sampai di sini. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.